rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab Maja'a fi Tatayyur, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan dua ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya ta'iruhum, itu kesialan mereka, itu Fir'aun dan pengikutnya, adalah di sisi Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala firman, wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ketika mereka ditimpa suatu kejelekan, ketika mereka ditimpa satu keburukan, yattayyaru bi Musa, mereka menganggap Musa dan yang bersamanya itu, mereka inilah yang membawa kesialan. Ya. Intinya mereka, Fir'aun dan yang bersamanya dan pengikutnya, sebagaimana ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, ketika terjadi musibah, ketika terjadi keburukan yang menimpa mereka, ya, mereka mencari kambing hitam, bahasa kitanya, ya, yang dituduh sebagai penyebab kesialan, yang padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Ya. Mereka menganggap Nabi Musa dan pengikutnya lah yang membawa kesialan bagi mereka. Ya. Padahal beliau justru membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Membawa petunjuk, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka memiliki akidah yang batilah, ya, akhirnya mereka ya menganggap bahwasanya kesialan itu datangnya dari Nabi Allah Musa dan yang mengikuti mereka, yang mengikuti beliau. Demikian juga pada ayat yang berikutnya, yaitu pada surat Yasin ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum, mereka berkata bahwasanya ta'irukum ma'akum, yaitu kesialan kalian itu bersama kalian, kesialan itu bersama kalian. Ya, kita buka surat Yasin. Taib. Qalu inna tatayyarna bikum. Taib, mulai dari ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghu mubin. Qalu inna tatayyarna bikum. Ya, yaitu intinya ketika diutus pada ashabul qaryah, para penduduk negeri, al-mursalun, para rasul, mereka mendustakan rasul-rasul tersebut. Dan sampai akhirnya mereka berkata, qalu inna tatayyarna bikum. Ya, kami bertatayur terhadap kalian, yaitu menganggap kalian ini sebagai biang kesialan. Kepada siapa? Kepada para rasul. Maka para rasul pun berkata, qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu ya bersama kalian. Kalian yang menjadi sebab kesialan kalian. Ya. Kalian yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan keburukan, menurunkan musibah. Ya. Dan syahidnya sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya dari dulu orang menganggap ya, yang lainnya sebagai pembawa kesialan, tasya'an. Menganggap itu sial. Menganggap sesuatu yang tidak ada hubungannya sebagai pembawa kesialan. Ya, ini yang disebut dengan at-tatayyur. Ya, at-tasya'um bil mar'i wal masmu' wal ma'lum. Ya, tatayyur, menganggap sial sesuatu, apakah itu dilihat atau didengar, ya, atau di sesuatu yang menjadi mitos, dianggap sebagai suatu kesialan. Taib. Ya, syahidnya itu bahwasannya ya, akidah batilah, akidah yang keliru tentang perkara ini. Ya, seorang atau orang menganggap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali ini sebagai suatu bentuk kesialan. Sebagai penyebab dia sial, sebagai penyebab dia rugi, sebagai penyebab dan lain sebagainya. Hilang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah dua ayat ini al-muallif menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara akhrajahu. Wazada muslimun wala naw'a wala ghula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa ya, yang dimaksud di sini la adwa, al adwa adalah penyakit menular. Ya. Apa maksudnya penyakit menular dinafikan di sini? Ya, kita akan jelaskan. Wala tiarata, dan tidak ada tiarah. Ya, tiarah yaitu tatayur tadi. Syahidnya di sini. Wala hamata, kita akan jelaskan satu. Hamah, ya, akan kita jelaskan makna hamah. Begitu juga wala sofaro, sofar. Baik. La adwa, al adwa kata saya Muhammad bin Salih Al-Thaymin, intiqalul marad minal maridi ila sahih, berpindahnya ya, atau bahasa ininya menularnya penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Ya, ini al-adwa. Penularan penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Baik. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa. Tidak ada penyakit menular. Kalau diterjemahkan secara literal, tidak ada penularan penyakit, tidak ada. Apanya yang tidak ada? Ya. Yang dimaksudkan al-manfi, yang dinafikan di sini, ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, atau kita baca kalamnya saya terlebih dahulu. Fa qauluhu la adwa, al adwa mawjudah wa yadullu li wujudiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yuradu mumridun ala musi. Ya. Ay la yuradu sahibu al ibil al maridah ala sahibil ibil as sahiha. Li alla tantaqila al adwa. Begitu juga wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam firra minal majzumi firaraka minal asad wal juzam maradun khabith mu'din bisur'ah wa yutlifu sahibahu hatta kila innahu ta'un. Al adwa yaitu penyakit menular itu ada, itu yang harus kita pahami pertama kali ya, sebelum ya, sebagian orang yang pernah saya ingat ya, kalau berdasarkan hadis ini mengatakan, oh berarti itu salah dia mengatakan tidak ada penyakit yang menular atau penyakit itu menular. Tidak ada penyakit menular. Rasulullah mengatakan la adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit menular, jelas. Akhirnya apa? Akhirnya ngawur. Ya, tidak berhati-hati terhadap penyakit yang jelas-jelas menular. Ya. Bertawakal dengan cara yang salah. Ya. Kita harus kembalikan kepada penjelasannya para ulama. Apa kata para ulama? Al-adwa maujudah. Kalamnya saya Utsaimin tersebut. Al-adwa maujudah, penyakit menular itu ada. Ya. Dan menunjukkan adanya penyakit menular adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Di antaranya adalah beliau bersabda la yuradu mumridun ala alamusih. Ya, akhrajahu Muslim. Ai la yuradu sahibul ibil al-maridah ala sahibil ibil as-sahiha. Itu tidak didatangi pemilik unta yang sedang sakit kepada pemilik unta yang masih sehat. Supaya apa? Tidak tertular yang sehat dengan yang sakit. Begitu juga beliau mengatakan firra, ya, larilah minal madzumi, orang terkena penyakit juzam. Ya, juzam ini disebutkan di sini maradun khabithun mu'din bisur'ah. Ya, penyakit yang sangat berbahaya dan menular dengan cepat, wayutlifu sahibahu, dan membinasakan orang yang terkena penyakit tersebut. Ya, enggak tahu itu diterjemahkan apa juzam ini. Ya, sekarang kan lagi yang kita dapatkan hadis, ya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wa an sayyi'il asqami. Apa diterjemahkan juzam di situ? Ya, kusta atau lepra di situ kalau enggak salah. Taib. Kata beliau, firra, larilah, menghindarlah. Kalau firra secara ininya, larilah, kaburlah. Ya, dari orang yang terkena penyakit dudam ini, sebagaimana engkau lari minal asad, dari singa. Bagaimana orang kalau ketemu singa? Ya, ini singa liar ya, bukan singa di kebun binatang, bukan. Ya, lagi santai-santai ketemu singa, terus kita santai gitu, kan enggak, kabur. Kenapa? Keselamatan terancam. Bagaimana? Ya kabur setengah mati, sekuat tenaga. Ya, padahal singanya enggak ngejar. Tapi apa? Takut kita. Nah, seperti itu terhadap orang yang terkena al-madzum ini. Menunjukkan apa? Ada penyakit menular. Tapi apa yang dinafikan di dalam hadis ini? La adwa. Ya, disebutkan. Lakin ta'siraha tayyib. Fal amru bil firari minal madzumi likai la taqa al adwa minhu ilaika wa fihi itsbatun li ta'siril adwa. Lakin ta'siraha laysa amran hatmiyan bihaitsu takunu illatan fa'ilah. Ya. Perintah untuk lari atau kabur, menjauh dari orang yang terkena penyakit ya juzam ini, supaya engkau tidak terkena penyakit tersebut, tidak tertular dari penyakit tersebut. Di sini menunjukkan bahwasanya taksir, pengaruh dari penyakit itu ada. Tetapi ya, pertama, taksirnya, pengaruhnya bukan sesuatu yang pasti. Satu. Yang kedua, terjadinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan menular dengan sendirinya tanpa ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan. Ya. Ini yang dinafikan. Ya, bahwasanya ya, kalaupun seorang tertular, kalau saat ini misalnya wabah penyakit corona, tertular penyakit corona, maka kita yakini itu adalah ya min qadarillah, berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-wiqayah, penjagaan, ya, menjaga diri, itu adalah min akhdil asbab, di antara bentuk kita apa? Akhdil asbab, mengambil sebab yang diperbolehkan. Ya. Baru-baru ini Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala, beliau menjelaskan ya tentang keadaan yang terkait di sana di Saudi Arabia. Beberapa orang sudah terkena bagaimana ihtiraz penjagaan ya mereka di sana, pemerintah di sana terhadap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya annas, manusia dalam perkara ini tarfan wal wasat. Ya, ada dua kelompok yang terfan, saling bertentangan, dan ada kelompok yang tengah. Ada mereka yang yattakilun, ya, menyandarkan diri kepada Allah tanpa peduli yang lainnya. Ah, kalau Allah kehendaki penyakit-penyakit datang enggak? Kalau enggak, akhirnya tidak ada penjagaan. Akhirnya tidak menjaga diri mereka dari penyakit tersebut. Tidak mengambil sebab. Ada orang yang dia mengambil sebab tapi tidak bertawakal kepada Allah, tidak menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya ya ini orang yang kehilangan imannya atau tidak memiliki iman sama sekali. Tapi bagaimana yang benar? Tetap kita sandarkan perkara ini kepada Allah. Ya, tetap kita yakini bahwasanya apapun yang terjadi adalah qadarillah, atas kehendak Allah, atas ketentuan Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-ihtiras wal wiqayah, penjagaan diri, itu tetap kita lakukan. Ya, tidak menganggap remeh sama sekali. Tapi tetap kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha. Ya, hidupnya bersih. Ya, perhatikan kalau ada keluarga kita yang sakit flu, sakit, ya, suruh mereka pakai masker. Bukan kita yang sehat, bukan kita yang sehat pakai masker. Mereka yang sakit pakai masker. Tapi jangan diremehkan. Ya, jangan kita sebagai sebab orang lain terkena penyakit juga. Baik. Nah ini yang harus kita pahami. La adwa. Al-adwa itu ada. Apa yang tidak ada? Keyakinan orang-orang jahiliyah bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Ya. Sehingga mereka bertindak berlebihan, tidak. Bahwasanya menularnya penyakit tersebut adalah dengan kehendak Allah. Bahwasanya kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Di antaranya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, firra minal majazumi firarata minal asad. Ini ikhtiras. Bentuk penjagaan, bentuk wiqaya. Taib. Paham ya yang dimaksud? Kalamnya Syekh Shalih Fauzan. Al adwa ismun minal i'da wa huwa mujawazatul illah min sahibiha ila ghairihi. Al adwa adalah isim atau isim masdar dari al i'da. Yaitu a'da yu'di i'da. Tapi isi masdarnya adwa. Apa itu mujawazatul illah min sahibiha ila ghairihi? Berpindahnya penyakit dari orang yang terkena penyakit itu kepada yang selainnya. Wal manfiyu ma kana ya'taqidu ahlul jahiliyah annal illah tasri bitaba'iha la biqadarillah. Ya, yang dinafikan di sini adalah keyakinan jahiliyah bahwasanya penyakit tersebut ya dia berpindah dengan sendirinya. Bukan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan. Wala tiarata adalah at-tiarah. Ini yang berkaitan dengan bab kita. Apa itu tiarah? Yaitu at-tatayyur. Ya, atasyaum bil mar'i bil masmu' wa bil ma'lum aw bi ghairihi. Menganggap sesuatu itu sial, apakah itu yang dilihat didengar atau yang perkara yang diketahui dianggap mitos. Ya, kita sudah sebutkan contohnya. Yang dilihat misalnya ya, kalau melihat kucing hitam dianggap sial. Ya. Yang didengar kalau mendengarkan orang berkata-berkata jelek misalnya. Ya, dianggap sial. Sesuatu yang dianggap mitos, sesuatu yang diketahui, angka 13 dianggap sial, angka 4 dianggap sial. Ya, hari tertentu dianggap sial. Bulan tertentu sebagaimana yang disebutkan wala sofaro. Ya, dianggap sebagai bulan sial. Ya. Baik. Wala hamah. Ya, syahidnya adalah at-tiarah. Ya, at-tiarah. At-tasya'um bituyur wal asma'i wal alfan wal baqa wal ashas. Baik. Wala hamah. Wala hamata al-hamah bitakhfifil mim. Wala hamah bitakhfifil mim. Al-bumah, ini kalamnya saya salat al-fawzan. Al-bumah kanu yatasha'amuna biha. Ya. Al-bumah itu burung. Burung apa? Burung hantu. Ya, yatasha'amuna biha. Mereka menganggap burung hantu ini membawa sial. Ya. Ternyata ya bukan di sini aja ya. Kalau di sini ya enggak sih? Burung hantu dianggap sial enggak? Ya. Yang jelas kalau di sini burung hantu dianggap serem. Ya. Makanya namanya burung hantu. Biasanya dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis. Faja'al hadithu bin nafi dhalika wa ibtalihi. Maka hadis datang untuk menafikan yang demikian dan membatalkannya. Taib. Kalamnya Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan al-hamah bitakhfifil mim fussirat bitafsirain. Ditafsirkan atau dijelaskan dengan dua penjelasan. Al-awwal annaha tayrun ma'rufun yushbihul bumah aw hiyal bumah. Taz'umul Arab annahu idza kutilal qatil sarat idhamuhu hamatan. Tatiru wa tashruhu hatta yu'khad bi tha'rihi. Nah, ini yang ada bau-bau mistisnya ini nih. Ya. Disebutkan bahwasannya hamah ini adalah tair, burung yang ma'ruf, yang mirip dengan burung hantu atau dia burung hantu itu sendiri. Nah, mereka bangsa Arab dulu menyangka kalau ada seorang yang terbunuh, ya artinya kalau terbunuh, dia ada yang membunuhnya. Taib. Sarat idhamuhu, nah tulangnya orang yang terbunuh ini menjadi burung hantu. Ya, menjadi hamah ini tadi. Terbang wa tasruh. Ya. Tasruh itu membunyi, berbunyi, berteriak, menjerit-jerit. Hatta yu'khadha bi tha'rihi, sehingga dibalas. Ya, siapa nih orang yang bunuh dicari kemudian dibalas pembunuhannya. Ya. Nah, ini mirip sama kita ya. Ya, kalau orang yang mati dalam keadaan demikian, arwahnya menjadi arwah penasaran. Nah, ini arwah penasaran. Anak penasaran, kenapa arwahnya bisa penasaran? Aneh. Arwahnya penasaran. Kenapa arwahnya penasaran? Penasaran kita kan? Warubama ita kodabaduhum annaha ruhuhu. Sebagian berkeyakinan bahwasanya ini adalah ruhnya. Itu tadi arwahnya orang yang Ya arwah itu kan dari ruh. Ya, jamak dari ruh. Ya, bahasa kita jadi arwah. Arwahnya orang yang mati tadi terbunuh. Jadi burung hantu. Ya. Bunyi-bunyi. Nah, ini ada orang mati penasaran ini. Ya, arwahnya penasaran. Ternyata ada di bangsa Arab. Atau jangan-jangan kita ngambil dari mereka. Wallahu alam. Ya, bisa jadi. At-tafsir tsani anna ba'dal Arab yaqulun alhamah yattair al-ma'ruf lakinnahum yatasha'amuna biha. Ya. Baik, ini sebagaimana disebutkan Syekh Shalal Fauzan. Bahwasanya alhamah adalah burung yang ma'ruf, yaitu al-bumah tadi, yaitu burung hantu. Mereka menganggap burung tersebut sebagai kesialan. Fa idza waqa'at ala baiti ahadihim wa na'aqat qalu innaha tan'iqu bihi liyamut wa ya'taqidu anna hadha dalilu qurbi ajalihi wa hadha kulluhu bila shak aqidatun batilah. Ya, kalau ada burung hantu misalnya ya hinggap di rumah seseorang, kemudian dia apa sih kalau burung hantu berbunyi namanya apa sih? Kan mencicit enggak? Apa sih? Bunyi burung hantu. Dia mengeluarkan bunyinya. Ya, menghuhu. Apa namanya? Nah, dianggap bahwasanya orang yang dihinggapi, rumahnya dihinggapi burung hantu tersebut, ini menunjukkan ajalnya sudah dekat. Ya. Maka ini bila syak bahwasanya ini adalah ya akidah yang batilah. Ya. Apa urusannya coba? Mau burung hantu, mau burung yang lainnya atau burung gagak yang sering dianggap juga. Ya. Atau burung pemakan bangkai. Ya. Ya kalau mungkin di daerah kita tidak ada burung gagak kalau kita misalnya. Ya, dilihat burung gagak terbang, oh ini ada orang yang mau mati. Ya orang mau mati mah di mana aja ada. Gak usah nunggu burung gagak. Ya. Intinya ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara sebab dan musabab. Antara sebab dan akibat. Ya. Gak ada kaitannya. Maka jangan dikait-kaitkan. Karena kalau dikait-kaitkan itulah yang menjadikan akidah yang batilah. Ya, itulah yang menjadi akidah yang batilah. Qauluhu wala safar. Kalamnya saya salah al-Fawzan. Wala safar kila al-muradu bihi hayyah. Ya, yang dimasukkan, dikatakan yang dimasukkan dengan safar di sini adalah hayyah, yaitu ular. Takunu fil batn tusibul masyiyah wan nas. Ya. Yang ular ini mengenai al-masyiyah, al-masyiyah hewan ternak atau manusia. Ya, dan ini lebih dahsyat daripada al-jarab. Ya, maka hadis menafikan ini. Wakil al-murad syahru safar kanu yatasha'amu nabihi faja'al hadithu bi'ibtali dalik. Dan disebutkan juga safar di sini adalah bulan safar. Ya, bulan safar. Muharram safar. Bulan kedua. Kanu yatasha'amu nabihi. Ya. Mereka bangsa Arab yatasya'amu nabihi, menganggap bulan Safar bulan sial. Ya. Sebagaimana juga bulan Syawal, sehingga mereka tidak mau melangsungkan pernikahan pada bulan Syawal. Makanya ya Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW menikahi beliau pada bulan Syawal. Ya. Untuk menghilangkan anggapan batil yang seperti ini. Dan ini sebagai contoh, ya, ini sebagai contoh. Ya, artinya kita lihat polanya, apa yang diinginkan, yaitu anggapan-anggapan batil yang tidak memiliki dasar, ya, yang dianggap sebagai bentuk kesialan, sesuatu dianggap sebagai pembawa sial, padahal nggak salah apa-apa. Apa urusannya, apa hubungannya, sebab akibatnya tidak ada. Ya, maka jangan kita memiliki akidah yang seperti ini. Intinya demikian. Ya. Kalau ada sesuatu dikait-kaitkan dengan yang enggak usah. Ya. Bagaimana? Ya sudah, kita tawakal kepada Allah. Kemudian al-akhdhu bil asbab. Ya, mengambil sebab yang diperbolehkan. Ya, bukan sebab yang ngaco, sebab yang tidak ada kaitannya antara sebab dengan akibat. Nah, ini ya. Bagaimana kita harus benar-benar menguatkan akidah kita, keyakinan kita dengan keyakinan dengan akidah yang benar. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nakhtafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.